إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معلى ابن أسد Abul Haytham Al-Basri. Naam. Thiqatun Thabtun. قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار الدباغ tukang samak dabag البصري نعم مولى حفصة binti Sirin. Maula Hafsa binti Sirin. Siqatun. Dia rawi yang siqah. Qala haddathana Khalid. Khalid Al-Hadza. Siapa namanya Khalid Al-Hadza? Waqad taqaddam. Khalid Al-Hazza. Siapa namanya? Faruq. Siapa nama Khalid Al-Hazza? Lupa. Sudah ganti nama dia sekarang ya. Lupa namanya. Siapa nama Khalid Al-Hazza? Mana lagi ini anak din tiga? Ada orang di depan saya. Mujahid, siapa nama Khalid Al-Hazza? Siapa? Khalid Ibnu Mihran. Naam. Abul Manazil. Kenapa dia dinamakan Al-Hazza? Antum siapa namanya? Abu Hanan. Ya, Abu Hanan. Kenapa dia dinamakan Al-Hazza? Loh, sudah pernah kita jelaskan. Kenapa dinamakan Al-Hazza? Alif Jogja. Wallahu a'lam. Alif satunya lagi mana? Itu dari mana satu lagi? Hah? Alifnya jaga. Ridho. Gresik. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Ana masrurun bilika'ika. Sudah sehat ya? Nah, kenapa dia makan Al-Hadza? Tahu artinya Hadza? Apa? Nah, tukang sepatu. Kenapa dia dinamakan dengan Al-Hazza? Apakah dia suka koleksi sepatu sneakers? Hah? Nah, karena dia berteman dengan pembuat sepatu. Ya, bukan karena beliau suka koleksi sepatu-sepatu branded. Bukan. Barakallahu fiik. Naam. An Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyun ya'uduhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui seorang Arabi yang beliau kunjungi karena sakit. Nah, Arabinya ini sakit, dikunjungi oleh beliau. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu. Ibnu Abbas mengatakan Nabi biasanya kalau beliau masuk mengunjungi orang yang sakit, beliau akan mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, beliau mengatakan tidak apa-apa, ya. Penyakitmu itu akan membersihkan dosa-dosamu insyaallah. Qala, maka Arabi tadi menimpali dan menjawab, "Zaka tahurun?" "Kalla." Nah, masa yang kayak gitu bisa membersihkan? Tidak, sekali-kali tidak. Bal hiya humma tafuru aw tasuru ala syaikhin kabirin. Tayyib, tuzayyiruhu al-kubur. Bahkan kata Arab yang sudah tua tadi mengatakan, penyakit itu adalah demam, ya, barakallahu fikum, yang membuat goncang seorang syekh yang sudah tua, yang kubur itu akan mengunjunginya. Artinya dia sudah pesimis untuk sembuh dan mengatakan enggak mungkin. Nah, pasti sebentar lagi saya mati, barakallahu fikum. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fana'am idzan. Maka Nabi mengatakan, "Ya, kalau begitu ya sudah." Nah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Saya kita lanjutkan. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, adalah masyru'iyatud du'a inda iyadatil mariyub. Masyru'iyatud du'a inda iyadatil mariyub. La ba'sa tahurun insyaAllah. Disyariatkannya membaca doa ketika mengunjungi orang yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Faedah berikutnya yaitu la yanbaghi lil insan ayyatasya'ama. La yanbaghi lil insan ayyatasya'ama. Bal labudda lahu ayyatafa'ala. Bal labudda lahu ayyatafa'ala. Warahmatullahi. Maknanya adalah tidak sepantasnya bagi seseorang untuk memiliki sikap pesimis, ya, tasya'um, pesimis. Nah, barakallahu fikum. Dengan kondisi, dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, barakallahu fikum. Kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh hancur semangat, ya, para kawitnan. Bahkan yang seharusnya adalah seorang insan itu ya tafa'al, dia harus optimis, ya, dia harus optimis, para kawitnan. Baik. Allah itu adalah zat yang maha adil. Barakallahu fikum. Naam. Kalau kita selalu menghitung-hitung melihat sisi kekurangan dan keterbatasan yang ada pada kita, yang terjadi tadi, ya, yang pertama, kita akan kehilangan semangat hidup. Barakallahu fikum. Naam. Misal, yang pertama dengan keterbatasan harta, ya. Nah, mungkin antum berteman dengan teman-teman yang insya Allah orang tuanya kaya, tiap bulan kirimannya berjuta-juta, barakallahu fikum. Sedangkan antum, ya, nah, kadang tidak dapat kiriman, ya, kadang barakallahu fikum, ya, antum harus cari sendiri uang atau biaya keperluan antum di pondok. Nah, baik. Hal seperti itu jangan menjadikan kita untuk patah arang. Barakallahu fikum. Naam, putus asa. Cukup banyak. Barakallahu fikum. Bahkan mayoritas para ulama-ulama terdahulu yang tertempa. Itu semuanya karena kekurangan. Ya. Naam, cukup banyak di kalangan mereka yang ditinggal mati oleh ayahnya sejak masih kecil. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Imam Syafi'i. Barakallahu fikum. Tayyib. Sufyan As-Sauri. Iya. Yeah. Dan masih banyak lagi. Ulama-ulama kita. Barakallahu fikum. Keterbatasan itu. Tidak membuat mereka menyerah. Dan kalah. Barakallahu fikum. Nah. Yeah. Begitu juga. Keterbatasan usia. Ya, usia kita mungkin sudah cukup senja, barakallahu fikum, baru menuntut ilmu, kepala 3, kepala 4, barakallahu fikum. Kita menganggap, kayaknya enggak mungkin lah, ya bisa, paling enggak targetnya itu bisa baca kitab sendiri, barakallahu fikum, na'am. Baik, karena sekali lagi, anggapan-anggapan seperti itu secara tidak langsung Anda telah menanamkan, memprogram diri Anda untuk jadi selalu jadi orang yang gagal. Selalu jadi orang yang lemah, selalu jadi orang yang terpuruk. Ya. Nah, jiwa kita itu kalau kita lemahkan, dia akan lemah. Tapi kalau jiwa kita pacu, kita pecut, kita cambuk, dia akan semangat. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dan pernah saya sebutkan, barakallahu fikum, bahkan kekurangan-kekurangan itu terkadang menjadi poin kelebihan. Ya, barakallahu fikum. Nah, seperti, barakallahu fikum, Qasil ibnu Atha. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang mendirikan, barakallahu fikum, apa itu? Kelompok Mu'tazilah. Iya, barakallahu fikum. Nah. Sisi positifnya dia ini ya, kita ambil barakallahu fikum. Dia termasuk orang yang apa? Cidal. Ya. Ngomong ra itu dia enggak fasih, barakallahu fikum. Nah. Tapi dengan kecedalannya itu justru memacu dia untuk menghafalkan kosakata yang bebas huruf ra-nya. Dia cari persamaannya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Iya. Sampai ketika dia diminta untuk barakallahu fikum khatib, ya, untuk berkhutbah di depan seorang amir tanpa persiapan, dia berkhutbah tanpa persiapan. Enggak ada huruf ra satupun dalam khutbahnya. Kita saja persiapan, ya, cari khutbah yang enggak ada huruf R-nya, pusing kita. Padahal kita sudah persiapan satu minggu. Gimana enggak ada huruf R-nya ini? Barakallahu fikum. Dia tanpa persiapan. Artinya dia sudah melatih itu. Paham Ikhwan ya? Yang kita ambil itu sisi barakallahu fikum, semangatnya dia. Jadi tadinya itu merupakan sebuah kelemahan, tapi jadi sebuah keunggulan bagi dia. Nah, kalau dia adalah orang yang tidak cedal, biasa bagi orang mendengarkan khutbah itu. Tapi karena dia orang yang cedal, mendengarkan khutbah itu, dia orang geleng-geleng kepala. Hebat sekali orang ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Walaupun tetap barakallahu fikum secara akidah hancur dia. Nah, itulah kelemahan. Orang yang cerdas itu terkadang hancurnya karena kesombongan. Ya, dia terlalu mengandalkan akalnya, dia terlalu bersandaran dengan kecerdasannya, hancur. Barakallahu. Tapi poinnya yang kita ambil adalah tadi, barakallahu fikum. Ya, kelemahan yang ada pada kita, itu jangan sampai membuat kita terpuruk, membuat kita hancur sendiri. Kamu harus tanamkan di dalam hatimu, di dalam barakallahu fikum ya, sanubarimu, barakallahu fikum, kamu bisa. Nah, barakallahu fikum. Itu akan memacu jiwa kita untuk semangat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Ya. Kemudian juga, seperti yang disebutkan oleh Nabi, ketika syekh tadi mutasyain, pesimis, ya kan? Nah, karena Nabi katakan, ya sudah kalau begitu. Karena Allah itu sesuai dengan apa? Prasangka hambanya. Ketika hambanya itu berprasangka buruk, jelek, ya kan Allah kabulkan. Nah, ketika antum berprasangka buruk terhadap diri antum, maka akan dikabulkan oleh Allah prasangka itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Baik, itu mungkin faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Selebihnya pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi bihal qadr. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadlu barakallahu fikum.